بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, hari ini kita kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kita telah sampai pada surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat ke-37. Tiada terasa perjalanan daripada ceramah di RRI ini hampir telah mencapai separuh daripada Al-Quran. Ini artinya menunjukkan bahwa mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bahas ini cukup banyak, dan banyaknya itu tentunya banyak pula keberkahan yang telah kita peroleh, dan banyak pula ilmu yang telah kita timba, dan banyak pula amal ibadah yang telah kita lakukan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada surah Al-Kahfi ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadzi khalaqaka min turab? أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Para pendengar rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang dua orang pemuda, yang satu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang satu kafir. Yang kafir ini memiliki kebun, dan dia sangat bangga dengan kebunnya yang banyak buahnya itu, sampai-sampai ia mengatakan bahwa kebunnya ini tidak akan hancur, tidak akan binasa sedikit pun. Harta yang dia miliki tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Bahkan dia merasa bahwa kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Karena kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki sedang pada puncak-puncaknya. Namun sahabatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Kalau pada hari yang lalu kita sudah membahas bahwa kawannya itu kufur kepada hari kiamat, dia tidak percaya ada hari kiamat. Maka hari ini kita membahas dalam ayat selanjutnya, sahabatnya mengingatkan dalam dialog itu, apakah engkau kufur, kafir kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Dia mengingatkan bahwa apa yang dia miliki itu sebenarnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya. Apakah kemudian setelah kenikmatan yang begitu luar biasa dia miliki, yang begitu banyak berlimpah ruah, yang sekarang berada di dalam genggamannya, kemudian dia merasa bahwa hidup ini akan berkekalan terus menerus, dan seakan-akan dia tidak akan mati dan kebun itu tidak akan binasa? Ingat bahwa engkau berasal dari tanah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak diciptakan begitu saja, engkau tidak lahir dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak lahir ke dunia ini karena kehebatan dan kecerdasanmu, tapi engkau lahir berasal dari tanah yang hina. Bahkan disebutkan tsumma min nutfah, kemudian dari setetes air mani. Kalau menciptakan kamu dari tanah, itulah Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala dari tinin lazib, ya, tanah tembikar yang hitam, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepada tanah itu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membentuk dalam bentuk kejadian yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma min nutfah, itulah kita, ya, manusia setelah Nabi Adam alaihi salam, ya, selain daripada Siti Hawa, diciptakan daripada nutfah, daripada setetes air mani, yang di dalam surah At-Tariq disebutkan mimma immahin, dari air yang hina, ya. Subhanallah, dari kehinaan itulah kita sebenarnya berasal. Jadi sungguh sangat tidak logislah orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang merasa dirinya hebat, karena dia sebenarnya berasal dari air yang hina. Apakah kita masih merasa diri kita sekarang hebat? Masih merasa diri kita ini adalah orang yang super? Masih merasa diri kita ini adalah orang yang mengetahui segalanya dan memiliki segalanya? Setelah kita menyadari bahwa kita sebenarnya berasal dari setetes air mani yang hina, ya. Di atas kecerdasan kita masih banyak orang yang lebih cerdas. Di atas kekayaan kita masih banyak lagi orang-orang yang kaya. Di atas kehebatan dan kekuatan fisik kita masih banyak orang-orang yang lebih kuat dan lebih sehat fisiknya daripada kita sekarang. Nah, justru karena itulah kita harus mengingat bahwa kehidupan yang kita miliki ini sekarang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah titipkan sementara sebagai modal bagi kita untuk mengisi lumbung amal kebajikan kita. Dan bisa saja dalam detik-detik tertentu, tanpa kita ketahui sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala mencabutnya dari dalam diri kita. Subhanallah. Nah, inilah yang harus kita sadari, sehingga kita kembalikanlah kehidupan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita menyombongkan diri kita, apalagi mengangkuhkan diri kita karena kita merasa kita adalah orang yang hebat. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di studio telah hadir al-ustaz kita yang saya yakin suaranya tidak asing lagi bagi diri kita, bagi para pendengar, yaitu al-ustaz Fajrul Haq MA. Fadal, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Yang paling utama yang kita dekankan sini adalah tentang makna akhir dari kesombongan tersebut. Karena ayat ini menceritakan bahwasannya ketika ia mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lupa akan sang pencipta, sang khalik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini menceritakan kembali tentang kesombongan yang sudah terjadi pada masa-masa yang sebelumnya. Kita lihatlah orang yang paling sombong di dunia ini, contohnya seperti Fir'aun. Fir'aun dengan sombongnya dia mengaku dirinya Tuhan, tapi ternyata setelah dia mengaku dirinya Tuhan, dia tidak mampu menghadap Tuhan yang sebenarnya ketika berada di Laut Merah yang dibelahkan Allah melalui tongkat Nabi Musa. Akhir dari perjalanan seorang yang sombong dan sangat sombong dalam kehidupan di dunia ini. Begitu juga pada masa-masa Nabi Nuh, banyak kaum Nabi Nuh yang merasakan kesombongan, bahkan diri anaknya juga merasakan kesombongan yang tidak mau ikut orang tuanya, karena pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali yang Allah izinkan yang berada di atas kapal Nabi Nuh. Ternyata anak Nabi Nuh itu lebih memilih gunung adalah sebagai kekuatan dia, adalah sebagai sumber material kekayaan yang begitu mewahnya. Tapi ternyata dengan menyembunyikan diri atau berlindung di atas gunung sana tidak juga selamat. Karena apa? Karena ketetapan Allah sudah berlaku, yaitu pada saat itu yang berada di kapal yang bersama Nabi Nuh saja itulah yang selamat. Begitulah ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan lagi dalam ayat ini bahwasanya kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan diri kita ini sesungguhnya yaitu dari turab, dari tanah, summa min nutfah, dari air yang sangat hina. Setelah itu Allah sempurnakan sehingga kita menjadi manusia yang sempurna, menjadi seorang lelaki yang sempurna, menjadi ciptaan Allah yang sangat sempurna. Itulah asal kita. Kalaulah tidak karena Allah, kita akan tidak mendapatkan kesempurnaan itu, karena sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita di dalam kehidupan yang begitu indahnya yang kita nikmati pada saat ini, jangan sampai kita tidak mencapai kesempurnaan di akhirat kelak nanti disebabkan oleh kesombongan kita. Begitu Ustaz Ardian. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Menarik sekali. Memang terkadang kesombongan itu menutup mata, ya, memberikan gambaran betapa kita ini adalah orang yang super, yang hebat dan memiliki segalanya. Oleh karena itu, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan agar kita tidak menyombongkan diri kita dan agar kita tidak merasa bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Oleh karena itu mungkin dapat kita jadikan sebagai kesimpulan, dan marilah kita yakini dan kembali kita perbaiki akidah kita bahwa Allah lah sang pencipta segala-galanya, Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Demikianlah mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan ikuti terus kajian Tafsir Sya'rawi ini setiap harinya di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.